Mula Ramadan jenengan diproses, diseleb supaya sholatnya apik, sholatnya kualitas. Bukan hanya sholat fardu mawon, bukan cuma sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah mawon. Ya ditambahi sholat tarawih 20 rakaat, ditambah sholat witir 3 rakaat. Ben mundak apik, mundak putih, mundak bersih, regane mundak larang. Durunge Ramadan sampeyan kuwi gabah, kecampuran kawul, kecampuran damen, kotor. Kadang-kadang ya gelem melu tahlilan, zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang ya misuh. Kawul kuwi. Kadang-kadang ya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang ya ngerasani wong kawul. Mula mlebu Ramadan diseleb. Namine diseleb niku lara, Bapak Ibu para jamaah. Ya panas, ya ngelak, ya luwe, wong pancen diseleb. Ya lempok, ya payah, ya katok, ya kesel. Bengi diken sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat niku ya kesel, terutama kanggo sing lemu-lemu. Mangke sek tadarus Al-Qur'an tesih iktikaf niku nggih saya namine diseleb. Mula medal Ramadan dados beras, mendapatkan piala akbar saking Allah namine Idul Fitri, berhari raya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aja nganti dadi gabah sing ndablek. Maksudnya pripun gabah ndablek niku? Awong kancane gelem diseleb kok ndekne gak gelem diseleb. Dilebokke seleb lumoh tambah kutah. Kadang wis mlebu iku mletik maneh. Niku jenenge gabah ndablek. Liane poso lah kok ndekne awan-awan no warung. Jegrang telap-telep leh mangan, seruput-seruput leh ngombe, jedal-jedul leh udut. Niku berarti gabah ndap blek. Bengi ku liane donang masjid nyang musala, ya tarawih ya witir. Ledene kok malah budal nyang karaoke. Ora usah guyu kelakuanmu ya ngono kuwi. Ajep. Niku jenenge gabah ndap blek. Eh wong gabah dilebokke seleb kok ora gelem. Dilebokke seleb kok meletik, lah kok kutah. Ya disaponi, dibuang ten kene pluruan. Dikon poso Ramadan ndak gelem. Taraweh witir ya emoh, tadarus Quran ya gak tau. Ya disaponi, dibuang nang peluruan akhirat, dilebok ke nerok. Nah, proses berarti seleb niku dadi dedek kok. Dedek iki kanggone gak pakake sapi, pakake pitik, pakake wedhus ya diop bong kae lho dedeke. Halo bro. Wong sing wis diseleb wae kadang-kadang ora iso dadi beras apik, kadang remuk dadi menir. Kenging nopo kok remuk dadi menir? Mboten siap diseleb, mboten siap diproses. Kadang tesih dereng ilang kulite jenenge las. Dadi ya ana wae rampung diseleb sawulan Ramadan niku ora iso apik tenanan kelakuane. Contone ya kae. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, para sederek, dulur-dulur kula jamaah rahimakumullah. Dadi intine Ramadan niku madrasah saking Allah. Kula jenengan digembleng cara bocah sekolah ngono ben lulus minimal munggah kelase. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula zaman kudu berubah dadi wong sing tambah apik. Mula donga kula, muga-muga dulur-dulur wotan niki uripe tambah suwe, tambah apik. Niku jenenge urip sing barokah, niku jenenge umur sing barokah. Para jamaah, wong niku yen kepingin umure barokah, syarate kudu gelem bermasyarakat, kudu gelem urip kumpul wong. Iki kok saya umek ya perkara ngingeti apa ya? Halo. Dilanjut. Kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Urip kumpul masyarakat, urip kumpul wong akeh niku gedhe ganjarane, gedhe fadilahe, gedhe manfaate. Tapi urip bermasyarakat, urip kumpul wong niku ya gedhe madharate, akeh bahayane, ya gedhe dosane nek ora bener. Halo. Nggih, matur suwun nggih. Perantuan saking Korea niki mangke sadaringipun njenengan dongane nyuwun badhe nderek dipun ambil gambaripun teng mriki sedhep. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, kula baleni hidup bermasyarakat, urip kumpul karo wong akeh niku nek ora tepak, nek ora bener, ya gedhe bahayane, gedhe madharate, gedhe dosane. Ana wong lho, ape dadi apik iso gagal gak sida apik gara-garane kumpul wong. Ayo tebu nyaut tak baleni. Ana wong lho, ape dadi apik iso gagal ora sida apik ya gara-garane kumpul wong. Ana wong amal lho jane wis apik, iso gagal ora sida apik amale gara-garane kumpul. Ana wong nek ibadah wis ikhlas iso buyar, ikhlas entek ganjarane ya gara-garane kumpul wong. Contoh nggih, contoh. Ana masjid dibangun. Naten ngajenge masjid niku wonten plakat, papan pengumuman ageng ngoten tulisane jelas, mohon sumbangan dan bantuan dana seikhlasnya. Terus meneng-meneng sampean nyumbang semen 100 sak. Lah wis lumayan to. Wis gak kandha sapa-sapa, gak ngomong sapa-sapa, cuma metuki ketua panitia pembangunan, sampean nyumbang semen kuwi 100 sak. Mergo sampean ikhlas. Wis ora usah kandha wong, ora usah ngomong wong, meneng-meneng nyumbang semen 100 sak. Apik to niku? Gak suwe lah kok terus ana tangga nang omahe sampean mara. Lah tangga kuwi ngomong ngene, "Yu, sampean iki duwite akeh. Sampean lak ngerti to, Yu, ana masjid dibangun. Sampean melu nyumbang semen 5 sak apa 10 sak ana lak yo apik. Aja meneng ae, duwit ditumpuk-tumpuk tok apik kanggo apa? Wong mati yo ora digowo ae lho. Nang nyumbang mumpung ana kesempatan. Sampean iki sugih, tak elingno. Mumpung ana masjid dibangun nang nyumbang aja meneng ae. Wong oke kok ora nyumbang. Terus pundi kira-kira ngoten niku sampean terus cerita lek mantun nyumbang semen 100 sak napa meneng? Cerita napa meneng? Meneng wong wotan kok. Wong wotan iki ikhlase ikhlas kok. Meneng soalnya ngerti nek cerita entek ganjarane, nek meneng ganjarane tasik. Akhirnya sampean meneng ayo ora cerita, sampean cuma nyauri ngene, "Yo Dik, sampean dongakno muga-muga aku iso dadi wong sing loman." Lah kok tanggane sampean nyaut, "Loman ora usah donga." nanti gadgetno nanti tak tokno tiwas didongakno nganti lambe dawir nek ora ngetokno ya ora iso loman. Nanti tokno wong duwite akeh ngono medhit tok diterus-terusno. Apa dadi apa sampean? Terus pundi kira-kira nek sampean dikotenaken kira-kira sampean cerita napa meneng? Cerita napa meneng? Ya merucut tok. Wong nek cerita entek ganjarane, nek meneng panas kupinge. Ya mbrodol akhire. Dek, dek sampean kok aja kakean ngomong, aja ngotot-ngotot. Aku kok iso mbok lok-lokno kaya ngono. Deloken nang gone ngarepe masjid ana semen tumpukan satu sak yang anggitmu sedakahe sapa? Kuwi ngono sedakahku. Lah nek ora ngandel kono takokke nang gone ketua apa panitia kono nek ra ngandel. Sangingane aku meneng ae ora tak kandakno. Lah awakmu ngono saiki ya mbrodol. Entek gak ya wis ganjaranku. Dadi ana wong apik ikhlas lho iso gagal, apik iso gagal gara-gara kumpul uang. Mulane slamete urip niku ya urip ijen, ra usah kumpul uang, ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga. Ya urip dhewean nang meneng ae. Engko terus mati-mati dhewe. Selamat urip ijen ora ana tanggane, dadi nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para sederek, senajan urip ijen kuwi nyelametke, nanging Gusti Allah luwih seneng nek ana wong kok gelem sabar urip kumpul karo wong akeh. Tak baleni. Ibu-ibu bukannya ngedengerin kata-kata aku malah banyak yang terpesona memandang wajah aku. Dengerin dong. Tapi yang enggak apa-apa sih. Kan aku diundang ke sini bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Cuma tolong kalau memandang aku jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya aku takut aja, takutnya ada yang punya pikiran gini, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Nanti bang ora digatekke. Halo. Heh. Senajan urip ijen kuwi nyelametke, ning Gusti Allah luwih seneng yen ana wong kok iso sabar urip kumpul karo wong akeh, sabar hidup bermasyarakat. Saking senenge Gusti Allah nganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Eh, kae kok mantuk-mantuk ngerti artine? Hah? Ora ngerti artine kok ngono ngene. Ngono ku bingungke penceramah, ngantuk kok matane melorok. Kowe nek ora ngerti artine aja mantuk-mantuk. Bingungke penceramah. Penceramah ngingeti jamaah, kuwi tujuane kanggo ngukur lan menilai tingkat kefahamane jamaah. Lek jamaahe wis do paham, oh lanjut keterangane ora usah dibolan-baleni. Kersane efektif materine angsal kata. Lah nek kira-kira jamaahe dereng paham, perlu diulang, diperjelas, keterangane dibaleni. Lah penceramah ngerti jamaah wis paham apa urung, teko sikape. Nek sikape kok mantuk-mantuk ngene, oh berarti wis paham iki, lanjut keterangane. Lah nek urung paham biasane kan domblong ini ekspresine. Lah iki mang aneh, wong lagi tak waca arepe kok kono do ngene. Padahal lurung tak artekke, mulane tolong ya bro, nek goblok aja mancak pinter. Bingungke wong. Yang paling bingungke tatanan masyarakat iki wong goblok macake pinter. Dianggep goblok kok macake kaya wong pinter, dianggep pinter nyatane kok amedeni wong to. Ora tau mondok, ora tau maca kitab kuning, ora ngerti agama tapi macai jubah rangkep itu sorban rong ewu pitung atau seket meter tasbeh gak wedi-gedi tasbeh kelopo direntengi em bingung no wong dong no. Keto ayo tokoh masyarakat tapi lek ana acara-acara pengajian ora tau melok nyumbang. Nek rapat usule sak pirang-pirang. Berebeki kuping. Wonten mboten sing model ngoten niku? Tanggamu dhewe. Artine ngeten. Awakmu iso sabar urip kumpul karo wong akeh. Iku luweh apik ganjarane luweh akeh timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun. Tak baleni. Ya kudu dibalen-baleni soalnya sing diomongi ketoke ora patek cerdas. Sabar urip kumpul karo wong akeh iku luweh apik timbang rungokno to. Sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam iku luweh apik timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun. Niku sak jam niku. Nek 2 jam 80 taun, nek 3 jam 120 taun, nek 4 jam 120 tahun hanya sedina suwengi 24 jam akeh tahun kesuwen ngitungnya kok orang go kalkulator kok lah terus sama iso sabar urip kumpul karo wong akeh sakulan, rongulan, setahun, rong tahun apalagi hidup bermasyarakat sing wis puluhan tahun sama iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak piro ganjarane sampean. Alhamdulillah. Lah ngoten niku Bapak Ibu sing diwastani umur sing barokah. Halo. Nih, umur sing barokah niku mboten kok umur sing tawa-wa nganti ramati-mati mboten. Embor ati gatekke kok. Umur barokah niku umur sing kathah nilai kesaenane. Umur sing akeh kebagusane walaupun umure pendek ning akeh kebagusane. Umur dawa nek kebagusane mek sithik niku nggih mboten barokah. Kula kanggo gampangno pemahaman sering tak contohno umur barokah kaya dompet. Dompet sing apik niku mboten kok dompet sing dawa, mboten. Dompet sing apik niku dompet sing isine akeh duwite. Najan dompete endhek. Kan ra mesti to Bu. Dompet iki kadang-kadang endhek, tapi isine bek duwe, mentek-mentek ngono. Suweke nganti metu suarane cethok ngono. Ana dompet iki dawa-wa, 4 meter. Tapi gak ana isine, nyampluki wong liwat. Wong-wong kesampluk ya do sambat, apa Mas, Mas kedawan Mas, Mas dompete. Nyampluki wong dawa ya dawa Mas tapi aja dompete ya liyane lho Mas dawakno sing wedok ya gremeng apa mau oleh dawane tok ora sumbut iwas gulir-gulir dawa tapi melur modele. Lah sampean nek pengen umure barokah, kathah kesaenane, syarate sampean kudu sabar urip kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Diperhatosaken. Lah sing dimaksud sabar kumpul wong niku pripun, para jamaah? Sing dimaksud sabar kumpul karo wong akeh sing gedhe barokah niku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek, sabar ngapiki anggota masyarakat sing apik, sabar ngapiki anggota masyarakat sing elek. Ono anggota masyarakat apik diapiki, ono anggota masyarakat elek diapiki. Soale masyarakat niku wonge kathah, ya ono sing apik ya ono sing banteri, ya ono sing apik ya ono sing anek. Masyarakat wotan kene iki jelas sing apik karo sing elek luwe akeh sing. Sing dimaksud sabar kumpul karo wong akeh kuwi sabar ngadepi wong apik, sabar ngadepi wong elek. Tak baleni, sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Wong apik diapiki, wong elek di kaya kok ngomong dieleki. Ning ngono ku lho mbujati tatanan. Ya diapiki. Mbah ra semangat sampean no. Jawab, diapiki karo wong bales. Apik dieleki karo wong bales. Apik niku jenenge sabar urip kumpul karo wong. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Bapak ibu para jamaah sampean rungokno gak suwe-suwe kula. Ngapiki wong apik niku gampang. Kabeh wong ya iso nek syukur ngapiki wong apik. Tapi ngapiki wong elek niki lho sing angel. Sik to, urung-urung gak cendeki. Wong wedok kene iki modele gak sabaran kok. Air to pak nang beras-beras ngono. Ngket mau mek peting krang, peting kring. Yen ngapiki wong apik niku gampang, kabeh wong ya iso ngapiki wong apik. Sing angel wi ngapiki wong elek. Iki nek gak asli wong apik tenanan, mboten saged ngapiki wong elek wi. Wong sak donya niku sepakat Bapak Ibu ngarani nek uyah kuwi asin. Sak goblok-gobloke wong ya tetep ngarani asin. Mergo uyah kuwi asine asli. Buktine nek uyah kuwi asine asli. Iya, wong nyatane uyah kuwi diasini ya asin, najan ora diasini uyah ya tetep asin. Uyah ora tau mikir. Orang yang uyah kok aku nek diasini ya gelem asin, nek gak diasini aku ya mah dikon asin. Sing ngono kuwi uyah kudungan. Lho, uyahe guyang-guyu. Halo. Kadang ngono to wong ngene, aku ki jane apian, Mbak. Aku ki wong apian, pokok diapiki aku ya gelem apik. Lah nek gak diapiki, aku ya mah dikon apik. Niku durung wong apik, tapi wis pinter ngomong. Wong nek apik tenanan, apik sing asli, kuwi diapiki wong bales apik, dieleki wong ya bales apik padha karo uyah, diasini ya asin, gak diasini ya tetep asin. Makane sak donya setuju ngarani nek uyah kuwi asin, soale uyah kuwi asine asli. Uang niku nek apike asli, diapiki wong ya bales apik, dieleki wong ya tetep bales apik. Saman kudu ngerti para jamaah, ibadah sing diterima dening Gusti Allah niku ibadah sing asline apike asli. Tak baleni, ibadah sing diterima Allah niku ibadah sing apike asli. Ibadah sing payu nang ngarsane Gusti Allah kuwi ibadah sing apike asli. Nek palsu mboten payu nang ngarsane Gusti Allah tendonya mawon ya wis ana contoh. Rata-rata tendonya niki sing payu niku ya sing asli-asli. Nek palsu biasane ora patrek payu. Nggih napa nggih? Jawab sing banter, KTP sing payu ya KTP sing asli, ijazah sing payu ku ya ijazah sing asli, dhuwit sing payu ya dhuwit sing asli, kiai ceramah sing payu ya kiai sing asli. Nek gak asli ya ora payu. Kadang ya ora sampai setahun nunus hilang dari peredaran. Ora asli kok. Woi. Baleni. Apa ae rata-rata sing payu niku sing asli? Nyatane KTP sing payu, KTP sing ijazah sing payu, ijazah sing dhuwit sing payu, dhuwit sing ngono. Ya walaupun kadang-kadang ngono, sing asli iki gak payu, sing payu malah sing palsu. Contone untu. Untu ki aneh kok, sing asli lo tambah gak payu. Sing payu untu palsu. Ana wong untune bogang. Moro nang dokter njaluk ditembel. Karo doktere dikandani. Dek, untumu tak pasangi untu asli ya, Dek. Kaget wonge. Lah Pak dokter kok enggak ada? Iya, tonggoku keingi mati. Untune perotol lali ora tak balekno. Saiki tak pasangi nonggonmu. Emoh kok lawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki kula sampean iso dadi wong sing apike asli napa mboten niku tergantung atine. Wong kuwi iso apik iso elek tergantung atine. Nika dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah idza sulhat sulhat sa'il jasad kullahu wa idza fasadat fasadat sa'il jasad kullahu ala wa hiyal qalb. Ya tak cepeti wong senajan tak waca arang-arang sampeyan ora ngerti wae. Diwaca arang karo diwaca kerep ya ora ana bedane ae kok. Pemanes sing bengak-bengok nang gurine panggung kuwi. Halo. Hei, wong iso apik iso elek niku tergantung atine. Wong niku kapan atine apik, sak polah tingkahe apik, ngomong sak ngomong ya apik. Tapi kapan atine elek, sak polah tingkahe elek, ngomong sak ngomong ya elek. Uangnya kaya botol, Bapak Ibu. Botol kuwi bahasa Inggrisnya the gendul. Sak karepku sing ceramah aku kok. Uangnya kaya botol. Botol niku kapan jero kok isine minyak wangi. Sak wayah-wayah derabas bocor ya mesti mambu wangi. Mergo jero isine minyak wangi, tapi botol kok isine batang. Sawaya-waya bocor ndrabas, mesti basin ambune soale isine. Subhanallah. Wong niku nek atine apik, jeroane apik, sawaya-waya bocor lewat omongan mesti dadi omongan api. Tapi nek atine elek, jeroane elek, bocor dadi omongan ya omongan elek. Para jamaah, wong kuwi nek atine api ngomong elek ujan-jane ya iso, cuma ora mentolo, ora tega ape ngucapno. Nek isone iso, wong nek atine api ya ngarani wong ireng nang ireng ngono ya iso, tapi ora tega ape ngucapno. Aku ireng e Mas, gak dek sapa sing ngomong. Samanku manis. Ya padahal ireng ambek manis yo kelire yo padha wae. Cuma rasane beda. Lah wong kuwi nek atine elek ngarani wong ireng nang ireng kurang marem. Aku ireng ta Mas? Ora ireng tok kuwi yo gosong. Ireng ya ora ngono. Ireng ya kaya kancamu kuwi lho ireng. Lah nek awakmu sak balung-balunge kok. Wong kuwi nek atine apik, ngarani wong pesek nang pesek anu ya iso. Tapi apa ngunekno lho ora mentolo. Mbak, aku pesek mbak jare sapa nek mbangire ora dik sampeyanku tapi sedep ngono tapi nek atine elek ngarani wong pesek nang pesek kurang marem aku pesek to mbak ora pesek tok ya ambles pesek ya ora ngono peseke kaya irungmu tapi sok ana metuntunge nggonmu rata ati ku nek apik ya ngarani wong lemu nang lemu ngono ku ya iso ngelokno lemu ngono ya iso tapi ra mentolo dedek dek jari wong-wong aku lemu mosok iya to dek gak mbak samanku semok montok sampean kowe ya diarani montok padahal ya bunder ser gak ana rengget-renggetane belas kok tapi ora mentolo ape ngerokno gembrot ngono ra mentolo. Tapi nek atine elek, dedek dek jare wong-wong aku lemu apa iya to, Dik? Ora lemu tok ya aboh. Wong nek atine apik ngarani wong kuru nang kuru ngono ya iso. Tapi ra mentolo, mosok aku kuru to, Dik? Gak mbak samanku langsing, ngono lho. Modele ngono kok. Mbah. Wis ngene ae ringkese ya. Wong kene artine apik, jeroane apik. Ketok apa ae ya dibiji apik. Weruh sapa wae ya dinilai apik, mergo atine. Tapi nek atine elek, ketok apa ae dibiji elek. Ngerti apa ae dibiji elek, weruh sapa ae ya dibiji elek. Wis cirine ngono kuwi. Wong ini atine apik ya. Ana wong sugih ya dibiji apik, ana wong melarat ya dibiji apik. Ana wong sugih, ana wong melarat dibiji padha apike ditakoni karo wong. Mbak, etane omahmu kok sugih, Mbak wonge? Sugih, wong pancen nyambut gawene akas nang wiridane kenceng. Ya pas dadi wong sugih. Nyambut gawe lo apa akas wiridane kenceng. Lah kula ne omahmu kok meluwarat, Mbak. Pancen kuwi disayangi Gusti Allah. Coba ne ra karuan, donyane entek kabeh. Pancene disayang karo Gusti Allah kuwi ngono wong istimewa. Lah nek wong atine elek ya ora iso kon ngono. Mbak-mbak, etane omahmu kok sugih, Mbak. Sugih ora beres kok. Ora beres de sabane Gunung Kawi kuwi. Aku gelem ngono sugih ket biyen. Sangengane aku moh ngono kuwi wong aku ki wong apikan. Lah tenok etane omahmu kok meluwarat ngono, Mbak. Kuwi kualat kok. Wong nek kualat ya ngono kuwi, wong resek kuwi. Ben dirasakno. Lah awakmu kok melarat ngono berarti awakmu lak kualat. Nek aku ki beda. Nek aku ngene iki ya coba. Gampang kok titenane. Wong kuwi nek atine apik ya. Ketok wong lanang bojone ayu ya dipiji apik. Ketok wong lanang bojone elek ya dipiji apik. Ngono. Mas kancamu bojone kok ayu, Mas. Ayu, wonge pinter kok. Oh, sing lanang lho pinter mulane ambek Gusti Allah dikai hadiah bojo ayu ngono kuwi. Ya pantes wong pinter. Kancamu bojone kok elek, Mas. Pancene wong sabar. Dadi dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Iso telaten ngrumati ngoningon model ngono kuwi. Nah wong nek atine elek ra iso ngono kuwi. Mas, Mas, kancamu bojone kok ayu. Ayo Dik, wong dukun kok. Dukune kendel mulane bojone ya ayu. Kuwi sok menek entek wate ya bali sing wedok. Mulet to. Iki sik kena sababe kok. Mas, bojone kancamu bojone kok elek, Mas. Wong goblok kok. Wong lanang goblok yang ngono kuwi lah bojo elek-elek ngono kuwi. Wis lumayan sing wedok gelem. Uang ini hati ini apik tengah wengi ya kerungu tonggo kok ada jeding keracak ya dibiji apik ya Allah hangger yahmini kok wudu arep sholat dalu arep sholat tahajud tapi ini hati ini elek raiso kerungu tonggo ada jeding kok keracak bengi-bengi ya keramas terus apa cah hangger sing lanang mulih kok mesti keracak hangger bengi. Pokoknya tak titen nih, kok angger sing lanang nomah yang ngono kuwi. Tuh kan, mulai sayang sama aku. Sayang sama aku apa enggak? Makasih. Ditukono wek. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak cukup waktu naik gelas ngene ae. Kula tak baleni keterangan supaya sampean cek tambah apik temenanan dalam hidup bermasyarakat. Iki ngene Bapak Ibu. Awang sing diarani wong apik tenanan iki nek dawuh Kanjeng Nabi nika, man ahsana man asaahu. Wong apik sing tenanan iki wong sing iso ngapiki wong elek. Lah iki ana wong lima sing kudu kita apiki. Sapa wae? Nomor 1 ulama. Nomor 2 pemerintah. Nomor 3 tangga. Nomor 4 family. Nomor 5 bojo. Ayo sampean rungokno. Hoi. Hoi. Dirungokno. Wong 5 iki lho. Mbok apik mbok elek, kula sampean tetep dikongkon ngapiki supaya uripe barokah. Nomor 1 ulama, nomor 2 pemerintah, nomor 3 tangga, nomor 4 family, keluarga, nomor 5 bojo. Niki berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manistakhaffal ulama khasirat din, manistakhaffal umara khasirat dunya, manistakhaffal jiran khasiral manfaah, manistakhaffal ora lali yo mikir ngono. Anggite wong ceramahi syukur jeplak ngono. Mikir, ngene iki gak gampang, mulane yo larang. Mikire lho sing angel. Manistakhaffal quraba khasiral mawaddah, manistakhaffal ahla khasiral ma'isyah. Lho apal we. Nomor 1 rungokno to. Dikongkon apik karo ulama. Soale manis takhaffal ulama khasirat din. Sapa wong ngeremehno ulama, ora gelem apik karo ulama, wong iku padha karo ngerusak agama. Mesti rugi urusan akhirat. Taman titeni lho, ana wong ambek kiai nang wani. Ana wong ambek kiai nang welek titenono ora ngarah barokah uripe. Mungkin sugih donyane akeh, tapi mesti berantakan uripe. Mesti kualat. Kiai ku malati. Wedhemu kok gak puenak dirungokke. Nomor 2 kongkon apik karo pemerintah. Soale manis takhaffal umara khasirat dunya. Sapa wonge kok ngeremehna pemerintah padha karo ngerusak donya. Wong kula pun sering niteni kok. Kapan rakyat ten pundi-pundi kok do nentang pemerintah? Demo, demo, demo, demo, demo. Gak suwe engko ana musibah, gak suwe engko ana bencana. Delok to, negara-negara luar sing diberitakno ana media-media ngono kae delok. Kakek sing do menentang pemerintah do kudeta, perang terus ono kae gegeran, terus ribut, terus karo-karuan, rusak donyane. Mulane zaman urip nang Indonesia diparingi aman disyukuri alhamdulillah. Jajal zaman misale Indonesia nang koyo sing negara-negara ora tepak do gegar-geger do perang-perang ono kae. Ngapunten, kowe tepak enak-enak kelon karo bojomu mara ono bom nang pinggirmu. Ayo, wong enak-enake ngono nang terus marah dor ngono kuwi. Hah? Ya kaget wong jenenge bom ya dor ngono. Mosok bom kok crut ngono. Ya bome bojomu kuwi. Wong iki bom tenanan kok. Le piye? Kowe pas enak-enak kelon kok marana pinggirmu ana bom ngono. Mosok kowe arep langsung melu ayu karo kontal kantul ngono. Yang guyok nang wong kok. Nomor 3 tangga. Kudu diapiki, soale manis takhaffal jiran khasiral manfaah. Sapa wonge ngeremehno tangga, kuwi ngerusak kemanfaatane tangga, rugi uripe. Nomor 4, wis tak meneng kok guyang-guyung. Kowe sik mikir kontal kantul mau. Wis ngono ora usah diongan-angen. Tambahno sing digrayangi barang. Nomor 4, family, keluarga. Nek wong kene ngarani apa family apa bateh? Sedulur, ya sedulur. Manis takhafal quraba khasiral mawadda. Sapa wonge ngeremehno sedulur, ngeremehno keluarga, niku padha karo ngerusak kasih sayang lan cintane keluarga. Nomor 5, bojo. Kudu diapiki. Manis takhafal ahla khasiral maisha. Sapa wonge ngeremehno bojo, ngerusak ekonomi. Ana wong lanang rezekine luwancar, nang ngeremehno wong wedok gak suwe cures entek donyane. Rungakno wong lanang-lanang kuwi. Gak tak terus no, gak rakyat yang betul dan bendal gak asing kok. Ngajur sembrono ambil uang wedok. Sadari, uang wedok aku hebat. Ya tenan, lanang orang ini sudah sukses nih gak didongak no yang wedok, gak bung ya? Kerungu kupingmu. Mulane yo kalah-kalah asli wong lanang mbek wong wedok iki kalah. Kula pun sering ngomong, guru digetak bojone langsung kuru. Polisi disentak bojone nglikasi yo. Dokter sentak bojone mlungker. Kiai sentak bojone ora apa-apa. Ayo Bu diterangno ringkes-ringkes mawon, wektune kantun 20 menit. Halah meneng urun 5000 cerewet. Kaya nyumbang akeh. Ora usah kakek omong, ora melok nyumbang cerewet. Meneng meneng. Empat lurah lo meneng, soalnya ya ora melok nyumbang. Nesu yo ben lurah minggat malah penak. Pilihan lurah meneh nggih. Lurah minggat golek gantine lurah gampang. Nek kiai sing ora ana lha ku golek gantine kiai ngono angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terangno ringkes-ringkes wong niki baleni. Enggak apa-apa wong urip yo mbolan baleni, mosok ngaji kok ora oleh baleni. Saman maca Qur'ani yo mbolan baleni, mulai Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai kul a'udzu birabbin nas. Baleni neh Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai kul a'udzu birabbin nas. Yo baleni neh Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah kul a'udzu birabbin nas. Azan iki pian yo mbolan baleni, mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumbulan balen iku kuwi mbok nek kene ana azan gaya baru ya dibentongi uang masjidmu lho wong salat iki biyen jumbulan baleni mulai takbiratul ihram Allahu akbar entul-entul jadi dulik-dulik ndut-ndut sampai terakhir gobek-gobek wis ngono kuwi ngket ge biyen sujud jumbulan baleni ngono kuwi mbok lek wong kene sujud saiki gaya baru ambek kayang ngene sampean mangan ngombe yang bolan balen urip iki pancen bolan baleni mangan yang bolan baleni sampean mau bado maem terus manten ngaji yang mriki luwe maem meleh baleni mboten baleni yo disendok lebokke cangkem apa cara kene dilebokke kuping matahari tiap hari terbit dari timur tenggelam di sebelah barat yo bolan baleni apa sing ora bolan baleni kumpul bojo yo bolan baleni ngono kuwi kebiyen. Nomor 1, ulama kudu diapiki. Kene apa? Ayo eling dawuh Kanjeng Nabi. Shollu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh kaya dene sira kabeh weruh ingsun nglakoni salat. Iki nek dipraktekno tenan, ora ana sing iso salat kejaba wong sing tau ningali salate Kanjeng Nabi. Lah kula sampean gak tau meningali Kanjeng Nabi, kula sampean gak menangi Kanjeng Nabi, kula sampean gak tau weruh Kanjeng Nabi, tapi nyatane kok ya salat terus. Ngono kuwi tiru sapa? Hei. Mbah. Halo. Sampean dengokno? Ten mriki salat subuh ngantosan iki nggih tase rong rakaat. Oh iya terusno. Pancen asline ya rong rakaat ngono kuwi. Terus salat isya akhir-akhir niki ten mriki kabare pripun nggih tase patang rakaat. Mbok menawa gak ana panenan terus rakaate salat disudo. Tetep nggih patang rakaat nggih. Lah terus zaman salat subuh rong rakaat, salat isya patang rakaat, kuwi manut sapa? Tiru sapa? Manut Kanjeng Nabi, kapan zaman petuk Kanjeng Nabi? Manut Al-Qur'an. Lho ten gene Qur'an niku ten surat napa? Ayat pira sing bahas nek subuh rong rakaat, nek isya patang rakaat? Mboten wonten. Tapi nyatane wong Islam sak donya iki salat subuh ya rong rakaat, salat isya ya patang rakaat. Manut sapa? Asline yang manut Kanjeng Nabi tapi mboten langsung lewat para ulama. Berarti lek mboten nenten para ulama kula sampean ora iso salat. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Halo. Makane ngeten, kula lek nggih gambaran, ilmu iki kok umpama banyu Gusti Allah niku sumbere. Lah Kanjeng Nabi niku mesine, sanyone. Para ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji niku paralon, selang. Paralon, selang, pipa kuwi mbakno gelimbang, gelimbung nyambut gawe wah apa? Ngeterke banyu uang nang ngremehke paralon, ngremehke selang siap-siap ora kebagian banyu woi woi diteruske mboten? Kanjeng Nabi niku nang Mekah, nang Madinah lha ilmune kok nganti tekan kene ana sing ngeterno sapa? Para ulama, sapa? Para kiai, sapa? Guru-guru ngaji. Mulane wong nang ngremehno ulama, ngremehno kiai, ngremehno guru-guru ngaji, siap-siap gak bakal entuk ilmu sampean. Ora bakal kenal Gusti Allah, ora bakal bener agamamu. Hoi. Hoi. Mulane Bapak Ibu, yen kepingin agama Islam ten mriki niki tetep syiar Ahlussunnah wal Jamaah tetep kuat, aku pesen kiai dimulyakno. Guru-guru ngaji lo diramut. Uy. Masa iki kiai soalnya mulai bergeser perane. Kalau dulu masyarakat zaman biyen nek kalah kiai Masya Allah betul-betul mulyake. Kiai merupakan ikon dalam struktur masyarakat. Zaman biyen ono apa ae masyarakat rak moro kiai. Biyen ngoten. Kiai betul-betul menjadi rujukan. Lah masyarakat sampai kiai manut zaman biyen. Mulane wonten resolusi jihad, instruksi saking Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwasanya berperang melawan penjajah pada waktu itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Sing dawuh kiai metu kabeh perang musuh penjajah. Biyen ngono. Biyen dua anak kok nakal, moro kiai jaluk donga. Loro mripat, loro untu, moro kiai jaluk donga. Biyen. Nah, cirine kiai niku ora tau mbalekke, disuwuni apa ae, nggih mesti. Ana wong lanang moro kiai terus matur ngene, "Yai nyuwun donga, kanggo apa? Bojo kula cerewet, Yai." Nyuwun donga nggih mbungkem cangkeme bojo. Dikei ambek kiai oh gampang kuwi wacake sumumbukmun umyum fahum la yarjiun. Padahal kiai ini lagi bar dicelathu bojone. Ngono kuwi yo ngekei donga. Cirine ngono dijaluki donga apa ora tau nolak. Mandi gak mandi urusan guri, sing penting untuk gula. Biyen duwe bojo hamil tua kok gak ngelahir-ngelahir ke moro kiai jaluk dungo pendobolan sekarang peran kiai mulai bergeser saya ingin dua anak nakal gak moro kiai gawa nunggone psikiater lora meripat orang moro kiai saya ingin dokter spesialis mata bojo meteng tua, gak ngelahir-ngelahirno BKIA, dokter spesialis kandungan ya is digeser rapatnya payu makanya aja salah ke, lho ada kiai dari tim sukses yang golek partikelir to. Engko suwe-suwe mblantik barang ngono. Eh. Tak baleni. Zaman lek kepengin agama Islam ngono kene tetep syiar, tetep kuat. Guru-guru ngaji lho diramut. Pokoke ngene. Nek ana wong iso ngaji kok gelem mulang, ramuten sing apik, seneng-seneng no atine. Ayem-ayem no atine ben semangat ngulange. Engko anak sampean kenal agama engko. Eh, nek ana wong iso ngaji tapi kok ora gelem mulang, jarno wis, barke wae, ora usah diramut, enten ana matine. Ana wong ora iso ngaji tapi gayane kok kudu ngulang. Ya aja diramut kuwi, ngerusak tatanan kuwi. Nah saiki modele guru-guru ngaji iki rapate diramut tak ambek wong-wong, cuma dituturi ya. Dek sing sabar ya Dek, mulang cah cilik-cilik. Nggih. Cah kene iki nakal-nakal Dek, nek ngulang sing telaten. Nggih. Dituturi tapi gak diramut, gak dibayari. Mulane rata-rata guru-guru ngaji, guru-guru TPQ kuru-kuru. Nganti ketune dolodok. Kuru sandas-ndase. Salat iki digo salam, digo noleh ketune mencolot tok. Enggak kan dituturi tapi gak diramut. Soale al ulama iki warasatul anbiya. Ulama iki pewarise para Nabi, ini aku yang nerus ke agama. Eh, masjidmu bangunan sak gede-gede nih. Tapi guru-guru ngaji gak diramut. Titenono gak suwe masjid gak sepi. Soalnya yang rame ke masjid kuwi santri. Lah santri kuwi yang gelem ngaji. Ngaji kuwi gelem ana kudu ana yang mulang. Lah nek guru-guru yang mulang ngaji ora diramut, sak gede-gede nih masjid mesti sepi. Nah saiki wis usum masjid kegeden ngono kuwi. Gede bangunane tapi ora ana jamaah. Akhirnya masjid telodok. Ten pundi-pundi? Pemane jamaah subuh. Ha, akeh cagake karo wonge. Rasa guyu masjidmu yang ngono-ngono kok. Masjid saiki telodok. Padahal apa-apa kene lodok ya ora penak. Ya apa wae. Nomor loro, pemerintah kudu diapiki, mulai pusat sampai pemerintah desa kudu diapiki. Pak Lurah mulai guyang-guyu iki. Alhamdulillah, yes, didukung. Yes, didukung. Yes. Engko sik. Iku uripe nanggone desa yang nerangno pemerintah desa ae. Pemerintah desa dipimpin Pak Lurah kok apik, ayo diapiki, didukung program-programe. Engko manfaate kanggo masyarakat, kanggo sampeyan kabeh. Pemerintah desa dipimpin Pak Lurah kok elek, ayo di kok di demo tetep diapii, elek kok diapii, ya iya ayo diapii. Carane piye? Dielengno. Nek ngelingno ora usah wong akeh-akeh, aja wong sak desa metu kabeh gerutu-gerutu karo nggawa pentungan. Aja. Pak Lurah prei, Pak Lurah prei, Pak Lurah turun, Pak Lurah leren. Aja. Wile utange urung lunas. Kok sembokon leren iki lho. Ya wong 5 atau wong 10 paling akeh nang sowan bareng-bareng duduk bersama dimusyawarahno ngono. Aja sak desa gerutu-gerutu do nggawa pentungan. Pak Lurah apa dipentungi ngono. Kuwi ora ngelingno kuwi, ngenyek. Halo. Diteruske mboten? Lah nek wis dielingno kok sik tetep ra kenek, baru di kok di demo ya, Mas. Didongakno. Wong kene kelakuane kok elek-elek tibake. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Lek wis dielingno ora kenek, didongakno, dipasrahke Gusti Allah. Engko ben digarap karo Gusti Allah. Nek didongakno niku jenenge dipasrahno Gusti Allah, ben digarap karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah sing garap, mesti datine apik. Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi. Lah sampean ya aja ngene, Mas. Alah, ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah ora gelem cak-cek kok modele. Wis tak titeni ke biyen Gusti Allah lemot garapane. Mancan Gusti Allah iki kaken garapan. Nggih, Gusti Allah sing mbok anggap ora cak-cek menung ngatasi sembarang kalir, ngayahi sembarang. Pancene Gusti Allah iki gayane ngono kuwi, garapane alus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Allah suka keindahan. Allah niku garapane alus. Bapak Ibu tak kasih contoh. Wit-witan sing semono gede-gedene kuwi asale rak bibit cilik-cilik to nggih. Kok gak patek semangat ya. Wit-witan sing samono gede-gedene kuwi asale lak bibit sing cilik-cilik to nggih. Lah asale bibit cilik kok iso dadi semono gedene. Kuwi sing gedheke sapa? Gusti Allah. Gusti Allah iso wae gedheke bibit wit-witan cilik langsung nyut kawedi iso. Tapi Gusti Allah mboten purun ngoten niku. Kasar ngono ku modele. Gusti Allah lek gedheke wit-witanku alus saking alus e sampe wit-witane modote lho ora ketara. Sampeyan tau ngerti wit-witane modote ya apa? Ayo nek ora ngandel ana wit nang telengi 24 jam mlorok ae. Engko terus modote ya apa? Sampeyan lek ngerti aku kabari ya. Tapi kuwi diodoti ampe Gusti Allah, alus garapane Gusti Allah. Asale cilik iso dadi guwedi. Ngono ku lho alus garapane Gusti Allah. Ngene wae ora kesuwen nggih conto. Ibu-ibu ngapunten, wetenge sampean asline ya telepes biasa. Lah nek meteng kok iso melentu sak mono gedene. Lah kuwi sing gedhekno sapa? Bojone. Bojo ora mok panitia petingkringan tok to. Lah sapa sing iso gedhekno wetenge bojone? Contoh praktekno ngene. No Gusti Allah sing gedhekno. Gusti Allah saged mawon gedhekno wetenge ibu-ibu sing hamil. Begitu hamil langsung plentu sak jun. Iso. Tapi Gusti Allah mboten purun ngoten niku. Gusti Allah kuwi lek garap alus. Yo nyut nyut nyut nyut gak ketara sampe sing meteng dhewe lho ora ngerti ya apa modote wetenge. Yo krasa-krasa kok mlaku geger kok mendang tegak, mendang tegak, mendang tegak. Mlaku lembeane ora iso kenceng malah nyawangkah-nyangkah ngene. Wong sing meteng dhewe lho ora ngerti modote ya apa. Heh. Bocah-bocah sing samene-mene gedene iki asale bayi cilik to. Lha kok dadi semene-mene gedene iki sing gedhekno sapa? Sampeyan tau ngodoti? Ki yo Gusti Allah sing gedhekno. Gusti Allah iso ae. Begitu lahir procot langsung gedhi-gedhi ngene iki yo iso, tapi Gusti Allah gak seneng ngono ku. Lek gedhekno anakku alus saking aluse sampe ora ketara anake modote ya apa? Ngerti-ngerti katoke sesek. Kaos dienggo ora sedeng ngono. Mosok sampean seneng to Bu duwe anak langsung gedhe. Bayi umur seminggu nang gedene sepadha bapake. Ya tambah bingung sampean gak yo angel gendong-gendongane. Ya nek cilik ngene iki digendong penak to. Ya iki lho. Lah nek lagi seminggu terus gedene sepadha bapake dicengklak kaya meluntir-meluntir. Apa maneh nang metu brengose barang ngono. Ya tambah rawane ngemiki sampean. Apa to nak kok metu brengose ngene iki. Ya keri kabeh mbok garap ngene. Mah, mah ngemiki aku terus ke peritil gue. Mula makanya dikongkan sing alus Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, ngadepi pemerintah itu sing alus rumah no, biyen ana pemerintahan golem pemimpinnya jenenge Raja Fir'aun golem rakaruan ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Lho ngoten niku Gusti Allah ngutus Nabi Musa kon ngadepi Firaun. Dipesen Musa Harun lek ngomong karo Firaun ngomong sak ngomong sing alus, gak oleh kasar-kasar, gak oleh kekerasan. Waqul lahu qaulal layyina. Ngomong sing alus. Soale. Oi. Pemerintah iku pemimpin. Nah, kalau sama niki rakyat, pemimpin iku pernah luwe tua. Lah ngadepi sing luwe tua kudu nganggo tata krama. Sampe rungokno. Bapak ambek anak kuwi ya padha wonge, tapi pernah luwe tua. Bapak, mulane bapak nuturi anak yo gampang. Nah, wis sampe maghrib ya nang adus aja mbulet ae, saduk bokongmu lho ya. Nih, mbulet ae nang adus. Adus dhewe wis gedhe ngono. Kosokan, pun nang ra kosokan. Wis mbulet ae njaluk saduk bokonge po. Gampang. Tapi lek bapake sing urung adus, anake ora oleh muni ngono. Engko nang roh pakane urung adus terus anake ngomong, "Bapak, wis sampe maghrib nang adus." Mau mati tak saduk bokongmu. Wis gedhe nang adus dhewe. Aja lali kosokan lho ya. Ora nang adus, tak saduk bokongmu lho ya. Iki jenenge anak ora duwe tata krama. Anak kuwi nek kepengin bapake adus, ngomong kudu sing alus. Bapak sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram, jedinge sampun kula siapaken. Napa ngersakaken toyo panas? Ngono bapake kok gelem adus tenan disyukuri alhamdulillah. Nah, dene wis dilus ngono bapake kok tetep ora gelem adus jarno didongakno aja dijeguki ndase iki lho wis gerang ora gelem adus nang adus wong tuwek model lebu. Ngono mangkane nek Pak Lurah keliru aja mbok jeguki ndase. Wis jenenge rakyat sing ora duwe tata. Nggih Pak Lurah nggih. Ya setuju dewang yo. Hoi. Teruske mboten? Nggih. Wong lanang ambek wong wedok, kuwi ya padha wonge. Padha wonge. Tapi nek wis dadi bojo, pernah luweh tuwa wong lanang, mangkane wong lanang nek nyeluk bojone, Dik. Nah wong wedok nek nyeluk bojone, Mas. Aturane ngono. Aja ngetutno umur. Soale kadang ngono, lanang wedok sak bojone iki umure tuwa, sing wedok 35 tahun, sing lanang 27 tahun. Wonten apa mboten? Nah senajan sing lanang umure luwih enom, nek nyeluk sing wedok ya tetep Dik. Aja kok yu ngono aja. Menung yu amit yu nah yu kurangan yu yu jere sing wedok wis dik wis ngemudun ta oncitno pisan kuwi jenenge wong wedok ora duwe tata krama. Malah wong wedok nek ngomong karo sing lanang diusakno basa. Kemriki wonten wong wedok sing ngomong karo bojone mboten basa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok agah ya? Basa to Bu? Saman nek ngomong karo bojo kok gelem basa. Insyaallah saman gak bakal wani karo bojo, gak bakal iso geger karo bojo. Ora ngandel nanti praktekno gegeran nang nganggo basa. Panjenengan kok nganggo pengersakan pripun kok? Nah kula yang sampun manut kali panjenengan yang panjenengan tasik kados mekaten terus ingkang dipun kersakaken kula kedah kados pundi? Kirang pun apa kula kali panjenengan? Napa kersane panjenengan kula ladosi? Nah sing marake gegeran niku mergo sampean nek ngomong ra gelem basa. Bu. Basa nggih? Heleh, wong lanang ngono dapurane kok dibasani. Tambah marake gedhe ndase. Nanti bojo gedhe ndase ora usah bingung, gedhe ndase ya wis. Gedhe ndase kawitane, terus nangko liyane ya melok gedhe kok. Sama nek ngomong kok gelem basa, Bu. Mangke anak-anak sampean ya pinter basa. Halo. Terus kene mboten? Saiki prihatin lho. Ana anak lho umure wis 12 taun, nek ngomong ya ora iso basa. Wonten apa mboten? Para patek nyaut sampean. Prihatin saniki, estu nggih. Ana anak lho umure wis 12 taun, ngomong ora iso basa. Wonten mboten? Eneng tamu nomah ngisin-ngisini, ditakoni karo tamu, "Nak, Bapak ana nah ngono kene jawab yo metu. Metu nanti nak yo mbuh ora roh metu. Ngono ku terus anake mlebu omah takon ibuke. Bu, eneng wong golek bapak. Bapak nanti to, Bu? Ibuke nek jawab yo setel. Mbah nak bapak muncul ke tisu. Lho ngaji kok ora oleh wis karepmu apa? Wes. Nomor 4. Sapa sing perlu diapiki? Tangga. Duwe tangga apik ayo diapiki, duwe tangga elek ayo di pancen kadang-kadang ngono, tangga niku wis diapiki sik tetep elek. Samane wis berusaha apik ketemu ya nyapa, ya takon, ya uluk salam, kono ditakon iku melengos. Di sapa tekan ndi Mbak? Sampeyan nek duwe apa-apa ya sampean paringi, tapi nek kono duwe apa-apa gak tau maringi sampeyan. Woten mboten tanggane sing model ngoten niku. Wonge ya teko. Nganggo kudung warna apa wonge? Bu. Bu. Wis to, mbok tangga model piye ayo diapiki, soalnya nek dipikir tangga iki kadang-kadang pentinge ngungkuli dulur. Sampeyan gak ada dulur mboten? Nah, aku takon lagi, uripe sampean gelek ndi kumpul dulur karo kumpul tangga? Uripe sampean iki lak endi jejer tangga karo jejer dulur? Tangga, mulane kadang-kadang tangga kuwi pentinge ngungkuli dulur. Nyatane ana apa-apa sing ngerti dhisik ya. Tangga ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Ana wong lara sing niliki dhisik. Ana wong duwe gawe sing rewang-rewang. Ana wong mati sing ngeduk kuburane. Lah iya, mulane sing apik karo tangga kula dipesen estu kalih kiai kula, kalih guru-guru kula. Awakmu sing apik karo tangga, terutama tangga-tangga sing melarat iki apik ana. Kenging napa iki? Soale tangga sing melarat iki biasane entengan, luwih apikan. Ora kok tangga sugih niku elek-elek ora. Biasane sing entengan niku tangga-tangga sing melarat. Nyatane estu nek kita teliti, lek ana wong duwe gawe ana kae sing rewang masak, mutihi lombok ngene iki brambang marut kelapa, kuwi tanggane sing sugih napa sing melarat? Yang suka ya moro tapi orang ngirong rewangi masak ya mau icap icip ngono kowe. Tapi icip tok wong ambek ngelokno kok iki kurang iki. Ngono ku nek buwuh, nek jagong, nek becek, akehan sing melarat lho, sing melarat sing berengkut ya nggawa beras, nggawa lengong, nggawa gula, nggawa brambang, ya nggawa klopo. Lah sing suka mek nggawa dompet cilik, cendik cendik cendik cendik cendik cendik cendik. Ngekei duit yang mengsitik kok kadang-kadang gini apa badan? Oh, didukung aku sih nggih buan tapi jelas melarate kuwi. Bapak, nek ana wong mati ngono kae lho, sing ngedokno kuburane iki rata-rata tangga-tangga sing sugih apa sing melarat? Sing melarat, kandhane wong sugih ya asline ra pate kena dijagakno. Ya menang blegere tok lho. Sampeyan ate elek karo wong melarat, lara sampeyan. Bisa diancam gak ambil orang melarat. Nek wayang mati nek sing ribet duduk kuburan rata-rata sing melarat. Sing juga yang moro tapi yang mau petita-petiti. Karo takok yang wis jero ta urung. Nanti jeroke ya iki mendung iki ape udan to ya. Nah sing nang jero perengkosane greget ngono tak batek pisan kok. Jegur ke tak huruki kowe. Nah sampean nek elek ambil orang melarat bisa diancam sampean. Jarno kuwi jarno wong sugih mletene ngono. Sok nek mati aja ana sing gelem ndukno kuburane. Lah sampean mati tenan ya suwep kuwi ora ana sing gelem ngeduk kuburane. Mikul ile mo. Akhire kepaksa sing mikul ya mak anake karo mantune no. Mikul mayat demek wong loro gulir-gulir mlaku turut dalan ditakoni wong. Dikono ndi, Dik? Kuburan, Le. Ya nang cepet mumpung urung mambu ya. Tekan kuburan dijeret no ngono. Jere mantune, Dik, gendono cethek-cethek e, Dik. Sementing awake kependem. Iya Mas, aku ya katok kok Mas. Ya dikedokno cetik-cetik ana sak dengkul. Diuruki sementing awake ora ketok. Bareng apa ditinggal mulih ya kupinge lho sik nang jaba. Jare mantune Dik golek lemah teles Dik. Ki apa Mas? Neplok kuping. Loro-loro uripmu. Lah iki Wong tua biyen ku nek pesen simpel tapi sederhana penuh makna. Nak-nak, sak kuat-kuate pagar tembok, nak isik kuat pagar mangkok. Pagar mangkok iki maksude ora kok mangkok dijajar-jajar ditumpuk-tumpuk ya pikirane cah ngene-ngene iki kuwi. Pager mangkok itu ater-ater lho Bu Weweh sama nek duwe masakan rondo enak tanggane diteri diwewehi ngono ku lho kuat omahe sampean walaupun omahe sampean ora ana pagere kuat ana maling mlebu sampean ora usah gupuh bengok pisane tolong maling tangga gemberuduk nulungi sampean malinge wedi mlewayu nganti sifat iya tir tir tir saking bantere kupinge lho nganti kaya kipas wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri mulane diarani sifat kuping ngono ku. Oh, mamu gawe wedi temboke rapet isek ditambahi wesi, tambahi kawat berduri diincep-incepi bling diwur-wuri racun. Tapi sampean karo tangga medit, sampean karo tangga kok pelit, sampean karo tangga kok elek, gak kuat ya omahmu. Ana maling mlebu sampean bengok ping 100. Maling, tolong, maling. Tangga gak kudu ngreken, bengok terus, tolong, maling. Tanggane tambah mesem, bongko ya wis wae. Tolong, maling. Lho, wis sampe mati kae, wis sampe mati kae. Tolong, maling. Lho, kae jelas ditekek gulune kae, ditekek gulune kae. Tolong, maling. Lho, diseret ya, diseret kae. Ora ana sing kudu nulungi kok. Ana sing metu siji ora nu ora kok nulungi tambah metuki malinge. Nek malinge dibombong, ya Dik resik ana Dik. Ha saiki terus gak apa-apa. Nek alatmu kurang nenggon kono linggis telu kok Dik. Butuh tampar tak jukuke wae. Nyancang wonge. Ya kowe kuwi malinge. Wis tau ngrasakno Dik sing nomboro. Halo. Mulane wong sing senajan ibate apik kaya apa nang elek karo tangga, dawuh Kanjeng Nabi ra iso mambu swarga. Aja kok mlebu mambu lho ra iso. Wis to, salate top, nek takbir sampe ngeses-ngeses. Allah. Maca ya fas ya bilen nation. Rokok nek merkungkung 70 menit. Sujud ini nyosop tok lho 90 menit wapik sholatnya poso mbendino sodaka yang nyah-nyoh zikir nganti lambene jedir wiritane kadung muter tasbih wur wur wur wur wur haji tiap tahun berangkat haji siap tahun budal umroh seminggu ping 5 iso mae Mekah kok. Langitmu mae. Ndi gedesane iki lali. Potan. Omae lo Mekah. Seminggu budal umroh ping 5 ya iso, Mbak. Tapi lek karo tangga kok gak gelem apik, mambu swarga lo ora iso. Rungokno. Oh, protes wonge, wonge protes. Soale timbangane mikir sumpek-sumpek wani bengoke ngene. Wes. Nomor aku tahu kamu kelihatannya udah jatuh cinta sama aku. Buktinya enggak mau aku tinggalin. Itu tandanya apa ya kalau enggak cinta? Menengo ki urusanku karo kene. Makanya sepurane aku nyawang rene terus nyawang rene belenek. Sementara ya. Nak, yo. Nomor piro papat ya? Nggih, nomor papat. Hah? Ulama, pemerintah, tonggo, papa, saiki, family, family, keluarga, kudu diapiki, kene apa? Nyengapiki keluarga jenenge silatur rahim, nyambung dulur, niku berarti sambung karo Gusti Allah. Medhot sedulur, pedhot hubungan karo Gusti Allah. Mulane dulur apik ayo diapiki, dulur elek ya ayo di kok dieleki. Diapiki. Aja sampe pedhot seduluran, Bu. Ibu. Aja sampe pedhot seduluran tak baleni. Nyambung seduluran, sambung kalih Gusti. Medhot seduluran, pedhot hubungan karo Gusti. Lani wong ini elek karo dulur, orang ngira penak uripe. Soalnya pedot hubungannya kalih Gusti. Allah, dulur sak elek-elek kudu diapii. Soalnya dulur iki paketan teko Gusti Allah. Saman ora iso milih. Dulur sampean sapa? Ora iso milih, wis paketan teko Gusti Allah, kiriman teko Gusti. Allah, dapat iso milih paling saman milih dadi dulure presiden. Ya paling gak milih dadi dulurku lah. Boten saged milih. Mulane wong tuwa biyen nek pesen ngene, nak-nak, amis basino nak iku ya dulur-dulurmu dhewe. Kadang-kadang dulur welek resek ngono ku, tetep wajib diapiki. Aja kaget nek duwe dulur elek. Ora usah kaget. Sing ganggu Kanjeng Nabi iki ya keluargane dhewe. Sing ngerusui perjuangannya Kanjeng Nabi ya keluargane dhewe, aja kaget. Ya paman-pamane, ana mbae, bareng ngono kuwi. Keluarga dekat aja kaget lek sampean berjuang terus dirusui karo keluarga. Kok meneng ketok, ana kene eneng sing model ngono. Wis ngene ben ora kesuwen. Ten mriki wonten napa mboten wis sing sak dulur gak rukun. Kok ya ana ya. Terus dulur kok sampe sak dulur gak rukun nek ten mriki sing akeh gara-garane perkara apa? Donya. Aku krungu-krungu yang ngono. Tapi asline mboten. Nek diangen-angen tenanan asline mboten perkara niku. Niku ya salah wong tuane dhewe. Kenging napa? Ya wong tuane lho nek memperlakukan anak sak dulur niku lho mboten padha. Ana anak sing disayang, ana anak sing ora patek disayang. Wis sing garae anak sak duluran ora rukun. Wong tuane ya ora ngrasakno nek ngomong ya leko. Aku ambek anak ya tak padakno, wong pancen padha-padha anak, ora tak beda-bedakno jere anake. Preketek. Wong kae dikeki sak mono ambane kok. Aku mek dikeki sak mene. Lah kene apa? Sayangi anak nanggone, sayangi wong tua nanggone anak kok ora padha. Soale keadaane anak kuwi ora padha. Ana anak sing ning wong tua nurut, ana anak sing karo wong tua ora nurut. Lah rata-rata wong tua kuwi luwih sayang karo anak sing nurut. Mulane sayangi wong tua no anak ora padha. Gak popo. Gak popo. Tapi praktek luarnya kudu padha. Kalau kasih sayang enggak sama, enggak masalah. Tau apa? Mbah sama ora paham modele. Nek kasih sayang nggone ati, kasih sayang orang tua ke anak enggak sama. Enggak apa-apa, asal jangan diketokkan. Ya jangan diketokkan. Sikap dohire kudu padha. Anak sing disayang wenehi duit, anak sing gak disayang ya wenehi ana duit. Nek kasih sayang no ati gak padha, lumrah. Mesti ana bedane kok. Nggih Bu nggih. Iya, mesti ana bedane. Mboten apa-apa ngoten niku, tapi aja diketok-ketokno. Ngono nang anak sing disayang dikeki duit, sing gak disayang gak dikeki duit. Ngono kuwi sing garai anak sak dulur dadi gak ru. Kon biyen zaman Kanjeng Nabi ana sahabat anake kata, terus ana siji anake sing pawinter nurut ngono, ditombasaken pakaian macam-macam ngoten. Terus Kanjeng Nabi ngertos tanglet, ngene iki anakmu kabeh ya mbok tukokno ngene iki. Mboten Kanjeng Nabi, niki sing paling kula sayang kula tombasaken. Jabel balekno. Aja ngono nang anak. Nek anak sing mbok sayang mbok kei klambi mbok tukokno klambi, anak sing ora disayang ya tukokno klambi. Ngene iki sing marake anak gak rukun. Wis waktu ini gak cukup. Alah, nunggu sak jam setengah puncul ora oleh. rampung lho. Terus yang terakhir bojo. Bojo api diapii, bojo elek di kok dielek itu. Ya diapii, ngene lho Bapak Ibu. Bojo api kudu diapii. Yo, cek tambah api. Bojo api diapii ku ben tambah api. Bojo api lho, urung diapii ae wis api kok apa maneh terus diapii. Endahne yo, keruntelan bendino kok. Bojo elek kudu diapii ben berubah dadi api. Bojo elek urung dieleki lho wis elek. Apa maneh kok dieleki endahne yo, kaya tambah gak nurukno wong. Bu. Bu. Sama nek pengen rezekine lancar sing rukun karo bojo. Nggih? Nggih? Nah wong lanang iso dadi apik, iso akas, iso cerdas, karek sing wedok. Lek sing wedok gemati nyenengno ati, wong lanang yo akas yo cerdas. Mulane ana wong lanang nyambut gawe esuk tekan sore bendina. Ditakoni karo kancane, "Mas, sampean gak kesel Mas mergawe bendina esuk tekan sore?" Yo gak, ngene iki tok omah petuk bojoku waras. Dadi pancen ana wong wedok mengandung vitamin iki ana. Sing lanang payah kon njaba tok omah ketemu bojone waras. Tapi ya ana wong wedok mengandung formalin ngono kuwi ana. Wong lanang kok njaba suwe hat, bareng tekan omah petuk bojone langsung kembung. Nyontekno terus. Nah piye lah gek to, Mas? Tepak iki mulai, tepak. Iki ngono saiki dhuwitku wis entek. Sing lanang karek ngene. Padha, Pak. Wong wedok ya iso akas, iso cerdas karo sing lanang. Nek sing lanang gemati tanggung jawab, wong wedok ya akas ya cerdas. Nggih, Bu, nggih. Lho, tenan. Nek sing lanang ra gemati ra tanggung jawab, wong wedok ya malah lolak-lolok. Eh ya wis. Ya wis ngono ae sik. Wektale sing mboten nyekapi. Nggih, muga-muga Ramadan niki betul-betul saged ningkatakan kualitas keimanan dan ketakwaan kula panjenengan sedaya. Sehingga target prioritas utama la'allakum tatakun bisa terpenuhi. Lha namung saged nderek ndedonga, mugi-mugi masyarakat desa mriki tambah guyub, tambah rukun. Bekerja sama dalam menjalankan kebaikan dan agama Islam semakin syiar, semakin kuat istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Lha nggih badhe donga mawon. Oh sak derenge. Oh ngoten nggih monggo panitia Korea. Panitia Korea sadherenge doa dimohon ke panggung untuk foto bersama jarene ngono. Oke cepetan apa ngalih aku. Enggak cidek ning kene iki tunggal kecamatan kok. Monggo kanca-kanca panitia. Ya nun sewu radi cepet kanca-kanca panitia saking Korea. Maksudnya wong kene tapi kerja nang Korea. Nang Korea asli orang ngene modele. Insyaallah nanti ketemu saya bulan Oktober balik maneh sampean. Ada agenda insyaallah nanti Oktober saya ke Korea. Kula lenggah napa? Oh kula lenggah mawon. Kaya bocah disunat.